galak perempuan ngomongnya. Begitu ya? Iya dong. Kalau gue jadi perempuan gimana ya? Kayak gitu juga. Ah, iya. Hati mau nyanyi lagu dangdut? Iya. Oh, biasa kan nyanyi pop? Iya, pop udah mau keroncong? Bisa. Dangdut bisa juga. Wah, ini orang. Belajar, belajar. Serba aja. Bisa ya. Apa yang lo enggak bisa ya? Semuanya bisa, ada yang enggak bisa deh. Apa? Kawin. Saya dah. Apa? Lih. Lagunya judulnya apa? Judulnya apa ya? Resesi lagi. Resesi lagi? Iya. Waduh, mungkin susah gua dong. Makanya ikat pinggang kencang-kencang untuk menghadapi resesi. Hah? Jangan kekencengan, putus. Ya, resesi lagi oleh Hati Kus Endang.